Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Sebutari Indonesia, Kota Bogor. Kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Kami berharap sahabat dakwah HT Channel Radio pada kesempatan kali ini selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ukhuwah dan dakwah bagi pendengar setia HT Channel Radio dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Irwan dalam program Inspirasi Mutiara Islam, dalam sebuah program yang dihadirkan untuk menambah wawasan, sakofah, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda, tentunya bersama radio kesayangan kita, HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Baik sahabat takwa HTI Channel Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir untuk menemani bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, yaitu Gus Uik. Beliau adalah Lajnah Syiasiah DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Baik sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini yaitu tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Masalah pendidikan sejatinya adalah ihwal penting dan diprioritaskan oleh negara. Pendidikan dari negara adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan tak akan ada tanpa pendukungnya. Sebaliknya, negara tidak akan pernah bangkit apabila pendidikannya tidak dibina dengan cemerlang. Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk mengokohkan sistem negara yang ada. Nah, namun sebelum masuk ke materi, mari kita dengar pemaparan dari Gus Uik untuk memaparkan tentang topik kali ini. Silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat HTI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersua dengan sahabat sekalian membicarakan satu tema yang saya pikir ini penting banget untuk kemudian kita bahas dan kita diskusikan bersama. Karena memang kalau kemudian kita lihat fenomena terkait dengan pendidikan ini senantiasa muncul dan akan terus muncul di setiap tahunnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita tahu bahwasanya sekolah-sekolah sedang melakukan penerimaan rapot atau kelulusan gitu kan, ya. Di siswa-siswanya. Dan ada satu hal yang kemudian perlu kita cermati bersama sebenarnya, sejauh mana sih dunia pendidikan ini berkontribusi terkait dengan kemajuan dan peningkatan SDM di negeri kita, ya. Atau lebih khususnya adalah peningkatan SDM di Kota Bogor itu sendiri. Ini menjadi hal yang menarik karena memang kalau kemudian kita bisa pahami bahwa salah satu faktor, ya, salah satu faktor keberhasilan dari pembangunan itu sendiri adalah ketersediaan SDM yang mumpuni dan mapan. Ini menjadi satu faktor yang kemudian mutlak adanya. Nah, oleh karena itulah sahabat sekalian, artinya bahwa output pendidikan ini menjadi penting untuk kita telaah lebih lanjut. Output pendidikan ini menjadi penting untuk kemudian kita cermati lebih lanjut. Nah, apakah benar-benar memang output pendidikan saat ini itu berkontribusi positif kepada tingkat pembangunan yang ada, ataukah justru sebaliknya? Ataukah justru output pendidikan yang ada itu masih jauh panggang dari api? Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada satu fenomena yang kemudian kita lihat. Ternyata memang dibalik keberhasilan-keberhasilan yang memang diraih oleh putra-putri kita, ya, di jenjang pendidikan yang ada. Misalnya banyaknya piala-piala yang didapat oleh anak-anak didik kita ya di Indonesia di ajang-ajang internasional, baik itu lomba matematika, terus kemudian Scientex, itu baik di Amerika, di Singapura, di Cina dan seterusnya itu. Tapi ternyata di balik keberhasilan itu ternyata ada fenomena gunung es yang sangat besar, yang itu menjadi PR yang sampai saat ini belum terselesaikan. Apa itu? Yaitu ternyata dunia pendidikan kita itu masih banyak mengandung atau masih terselimuti oleh berbagai macam permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang dalam kacamata saya yang itu menjadi PR adalah yang pertama terkait dengan mutu pendidikan itu sendiri. Artinya siswa yang diluluskan ya atau anak didik yang diluluskan di jenjang pendidikan yang ada ternyata jauh dari harapan. Belum lagi nanti terkait dengan tingkat kenakalan remaja. Tingkat dalam tanda kutip kita bisa melihat fenomena tawuran pelajar yang saat ini bukan kemudian semakin surut tapi justru malah semakin naik. Yeah. Kita bisa melihat ternyata bukan hanya tingkat tawuran tapi juga tingkat kriminalitas dalam tanda kutip pelajar yang bukan hanya tawuran. Kalau dulu itu tawuran itu hanya sekedar tawuran tidak ini, tapi sekarang tawurannya justru memakai senjata-senjata tajam. Iya benar. Dan banyak kemudian terjadi korban yang berjatuhan. Iya. Nah, di samping itu ternyata kita bisa melihat ternyata yang melakukan seks bebas bahkan aborsi gitu kan. Iya. Nah, itu banyak juga di kalangan-kalangan pelajar gitu kan. Belum lagi nanti seperti kemarin kita dapati juga ternyata di Bogor ditemukan mucikari gitu kan. Yeah. Anak-anak kampus yang dia justru menggalang dalam tanda kutip gitu kan pekerja seks itu kan di kalangan mahasiswa dan pelajar. Ternyata bukan hanya itu saja. Banyak juga ditemukan narkoba, bukan hanya pelaku tapi juga pengedarnya itu juga di kalangan pelajar. Iya. Nah, belum lagi di titik standar mutu pendidikan itu jika dikaitkan dengan standar mutu pendidikan di negeri lain ternyata di negeri kita ini masih jauh. Artinya apa? Artinya memang saat ini ketika ditanya apakah kemudian pendidikan saat ini gitu kan, itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan negeri kita Indonesia ini secara signifikan, ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Kalau orang bilang dikatakan apakah ini bisa menjawab tantangan ke depan dunia pendidikan ini, nah, banyak yang mengatakan dalam bahasa pesimis untuk ke arah sana. Yeah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ternyata memang ini adalah PR-PR kita di dunia pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan berkutat dalam kubangan ini terus-menerus gitu kan. Yang itu terjadi tiap tahun, bukan semakin menurun tapi justru semakin meningkat. Apakah seperti itu kondisinya? Apakah kita biarkan gitu kan, ataukah justru akan kita cari solusi-solusi terbaik baik secara konsepsi maupun secara faktual ya, lapangan, teknis, strategis sehingga kemudian dunia pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu sedikit paparan dari saya untuk membuka ruang diskusi yang nanti kita akan bisa. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah jelas sekali. Mm-hmm. Jadi salah satu faktor yang penting dalam kehidupan bangsa ini yaitu output pendidikan yang baik. Mm-hmm. Jadi bila mana output pendidikan yang baik, insya Allah akan mensejahterakan negeri ini dan bisa mencetak generasi-generasi yang baik. Nah, mm-hmm. ada pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Mm-hmm. Bagaimana bila pendidikan ini susah didapatkan oleh semua masyarakat karena telah banyak gitu warga-warga yang kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan. Iya. Nah, apakah itu masalahnya dari dana atau dari pemerintahan tersebut? Gimana Ustaz? Iya. Ini memang jadi salah satu PR juga gitu kan. Kenapa kok kemudian ketersediaan ruang pendidikan itu menjadi terbatas gitu kan? Kalau kita lihat fenomena di Kota Bogor, ternyata memang Dinas Pendidikan hanya menyediakan sekitar 900 kursi gitu kan. 900 kursi untuk jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Yeah. Nah, padahal kita tahu ternyata jumlah siswa yang akan mendaftar untuk sekolah itu jauh lebih dari itu. Walhasil itulah terjadi seleksi kan gitu. Yeah. Nah, di sisi yang lain ternyata ada dikotomi. Ya, ada fakta yang sangat berbeda dan itu sangat kontras sekali antara pendidikan yang dikelola oleh negara, dalam hal ini adalah pendidikan formal gitu kan, formal negeri gitu kan, yeah, dan ada yang kemudian pendidikan formal yang swasta. Ya, yeah. Kita lihat ternyata jenjangnya itu dari sisi kalau kita pilih dan kita bedah gitu kan, yeah, memang formal negeri itu murah gitu kan. Murah, yeah, karena ada bantuan bos dan macam-macam. Walaupun pada faktanya pembiayaan dan seterusnya, beli ini beli itu dan macam-macam ternyata juga gede-gede juga gitu kan. Iya. Yeah, yeah. Nah, tapi kalau kemudian bicara swasta memang dia itu mahal gitu kan. Tapi yeah, dari sisi kualitas ini menjadi pertanyaan. Kenapa kemudian yang swasta itu bisa berkualitas dan kecenderungannya itu banyak yang berkualitas daripada yang tidak berkualitas? Tapi kalau kemudian kita bicara formal negeri, kenapa kemudian kok sedikit yang berkualitas gitu loh. Kita bisa hitung dengan jari sebenarnya sekolah-sekolah pendidikan negeri yang itu berkualitas. Nah, ini kan menjadi fenomena gitu kan. Menjadi fenomena. Kenapa kok kemudian pemerintah itu tidak menyediakan lembaga pendidikan itu yang murah dan semua berkualitas? Ini kan pertanyaan gitu. Nah, padahal kemudian dalam Islam itu kan disebutkan kewajiban terkait dengan menuntut ilmu itu kan. Iya. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim wa muslimatin." Itu menunjukkan bahwa saat dalam hadis ini menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Nah, wajib di sini sama halnya kemudian dia itu wajib sebagaimana wajiban yang lain. Gitu kan, wajib dalam hal konteks dia sholat, puasa, zakat, itu adalah di sisi kewajiban itu. Nah, dari sisi pribadi itu adalah wajib. Nah, dalam konteks negara, karena memang itu hukumnya wajib, maka dalam pemahaman Islam, ya, dalam pemahaman Islam, yeah, maka negara itu berkewajiban untuk menyediakan, ya, bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya untuk dengan mudah bisa menjalani sisi kewajiban yang kemudian ditentukan oleh Allah ke dalam pundaknya rakyat tersebut. Gitu kan. Yeah. Artinya apa? Artinya negara itu berkewajiban, gitu kan, menyediakan sarana prasarana pendidikan yang murah dan kalau bisa memang gratis dengan syarat berkualitas. Yang ini menjadi catatan, yeah, dalam pandangan Islam. Nah, dari penjelasan ini kita bisa pahami bahwa kemudian negara itu wajib, ya, apapun kondisinya itu untuk menyediakan tadi sekolah, ya, sarana prasarana, baik itu gedung pendidikan, kurikulumnya, terus kemudian buku-bukunya dan sarana-sarana penunjang, yeah, yang lainnya itu kan, itu bagi seluruh rakyatnya sehingga kemudian rakyatnya punya akses, punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Nah, ini kan kondisinya, realitasnya kan berbalik dalam kondisi saat ini. Yeah. Kita bisa melihat itu kan, ternyata terjadi polarisasi itu kan, yang kaya itu punya akses yang sangat luas dan bebas untuk mendapatkan pendidikan yang dalam tanda kutip berkualitas tadi, tapi bagi yang orang-orang miskin, masyarakat miskin, mereka tidak punya banyak pilihan, bahkan kemudian tidak punya pilihan gitu, yeah, gitu kan, untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kenapa kok saya katakan pilihannya sedikit gitu kan, dan bahkan tidak punya pilihan? Karena realitasnya misalnya, kalau bicara, janganlah kita bicara, kalau kita ini ya bicara pendidikan itu, jangan sampai kemudian kita itu terdikotomi. Ya wajar lah kalau di kota, maka kemudian wajar kalau kemudian pendidikannya bagus. Yeah. Nah, itu kan. Tapi kalau nanti di desa ya wajar juga seperti itu. Nah ini kan mendikotomikan itu antara kota dengan desa. Padahal dalam konsep Islam itu tidak ada dikotomi, tidak boleh ada pembedaan. Mau dia di kota, mau dia di kampung, bahkan di pelosok kampung sekalipun, maka dia seharusnya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas itu. Nah ini kan enggak itu kan. Bicara pendidikan ternyata ya di kota-kota saja gitu loh. Sedangkan kalau kemudian kita jalan ya, cobalah kita lihat misalnya di kota Bogor sendiri. Di kota Bogor itu yang bagus-bagus rata-rata di kota. Cobalah kita masuk ke arah Lawang Kintung ke atas itu yeah. kan. Terus kemudian Sukaraja, bukan Sukaraja, Sukaraja kan kabupaten ya. Masuk ke Situ Gede dan seterusnya. Itu sedikit sekali sekolah-sekolah yang berkualitas. Bahkan kemudian kalau kita lihat gedung-gedungnya juga memprihatinkan yeah, kan yeah. gitu. Nah, ini kan terjadi dikotomi gitu kan. Dan menjadi sebuah realitas, sebuah fakta bahwa seolah-olah itu orang miskin gitu kan, atau rakyat yang berpenghasilan dalam tanda kutip kurang mampu itu tidak berhak atau tidak layak untuk mendapatkan akses pendidikan gitu kan. Ya. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemkot gitu kan, dan kemudian jenjang selanjutnya di atasnya itu adalah menstandarisasi seluruh sarana prasarana pendidikan itu gitu loh. Baik dari sisi gedungnya, baik dari sisi perlengkapannya, buku-bukunya, termasuk guru-gurunya yeah. kan gitu, tenaga pengajar dan seterusnya. Jadi semuanya terstandar gitu kan. Nah, kalau seperti itu, saya yakin gitu kan, maka dunia pendidikan itu akan menggeliat dan semua akan mendapatkan akses pendidikan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya kan gini. Apakah itu mungkin gitu loh? Apakah pemerintah itu mampu untuk menyediakan sarana prasarana pendidikan yang tadi yang bagus, layak di semua level? Gitu. Apakah mungkin? Nah, yang kemudian sering kita dapati dan sering kita dengar itu kan pemerintah itu kurang dana, kan? Gitu. Ya, nah itu. Pemerintah kurang dana, dana tidak ada. Ya buru-buru untuk membangun, untuk pemeliharaan saja juga nggak ada dananya. Yeah. Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang klis gitu loh, pernyataan yang klis, pernyataan yang ya sesuatu yang menurut saya itu adalah mengada-ada. Kenapa seperti itu saya katakan? Cobalah kalau kemudian kita refleksi apa yang kemudian disampaikan oleh salah satu capres pada waktu debat kedua kemarin. Yeah, kemarin. Kan, gitu. Ternyata ada dana. Yang itu kalau bahasa capres itu adalah kebocoran dana gitu yeah. kan. Ya jumlahnya subhanallah sangat-sangat besar yeah. sekali. Dikatakan sampai 7.000 triliun. Iya. Yeah. 7.000 triliun itu gitu kan. Ya. Jangankan 7.000 triliun, 1 triliun saja gitu kan. Yeah. Itu dipakai untuk kemudian membangun ya. Mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan yeah. tinggi dan semua prasarana-prasarananya, insya Allah akan dapat. Yeah. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya itu, jadi negara berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan. Dan negara itu harus memberikan pelayanan yang adil, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Nah, melihat kualitas pendidikan di negeri ini banyak sekali carut marutnya gitu, Ustaz. Misalkan dari jangankan perguruan tinggi itu, dari SMP-nya saja ketika sudah melewati masa-masa sekolah yang disebutnya itu pelulusan itu. Nah, kadang mereka itu merayakannya itu dengan bercoret-coret baju atau merayakan dengan tawuran antar sekolah lagi. Nah, apakah hal ini bisa dicegah oleh pemerintah di negeri ini atau dari sekolahnya itu yang harus membuat peraturan agar si siswa itu tidak ada tradisi untuk merayakan pelulusan itu. Nah, bagaimana, Pak? Iya. Sebenarnya ini menjadi hal yang pertama gini ya, sudut pandangnya. Orang lulus bergembira, itu kan sunatullah. Iya. Orang anak-anak sekolah kemudian dia dikatakan lulus dan kemudian mendapat rank yang terbaik, dia gembira, syukur, alhamdulillah kan gitu. Itu sunatullah. Nah, yang terpenting di sini sebenarnya adalah di titik kualitasnya dulu yang kemudian harus kita telaah lebih lanjut. Itu kan telaah kita lebih lanjut sehingga kemudian kita bisa mengkonversi lebih jauh terkait dengan kontribusi pendidikan ini ke pembangunan yang ada. Nah, kalau kemudian kita lihat ternyata memang angka kelulusan memang tinggi, tapi dari si indeks kualitas pendidikan itu ternyata jauh sekali gitu loh. Jauh sekali. Nah, kita bisa melihat realitasnya. Kalau kemudian sahabat-sahabat sekalian itu mencoba membandingkan ya antara di kota-kota besar dengan di daerah, antara di Jawa dengan di luar Jawa, gitu kan? Ya, itu ternyata jauh sekali, jauh sekali. Nah, artinya apa? Kalau kemudian kita bandingkan satu per satu, ternyata kalau di ranking ya antara 1 sampai 100, ya bisa dikatakan tingkat dalam tanda kutip yang memenuhi standar gitu kan, standar kualitas itu jauh sekali kan gitu. Nah, di titik inilah menjadi PR gitu loh kan. Jadi PR, kenapa kok kemudian ini terjadi terus-menerus gitu kan. Ini terjadi terus-menerus dan ini terjadi berulang-ulang tiap tahun. Bahkan kurikulum itu kan gonta-ganti terus, tapi kemudian tidak mendongkrak ini gitu loh. Nah, itu. Yang menjadi problemnya, akar masalahnya. Nah, di titik inilah yang kemudian menurut hemat saya memang dari sisi konsep kurikulum itu yang tidak menyentuh kepada sisi apa yang seharusnya dicapai di dalam dunia pendidikan. Nah, ini yang kemudian visi ini yang kemudian belum tertangkap dengan baik. Nah, dalam pandangan Islam ya pendidikan itu visi pertama adalah visi pendidikan dalam dunia Islam itu adalah terciptanya anak didik yang dia mempunyai karakter dan punya kepribadian yang Islami. Dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu mutlak, itu dulu gitu. Mutlak itu dulu. Karena apa? Karena memang dalam pandangan Islam seseorang atau anak didik itu dididik di dalam lembaga pendidikan gitu kan, itu harapannya adalah dia menjadi pertama dia jadi baik dulu gitu. Dia baik dulu, dia punya kepribadian yang baik, dia punya terkategori anak yang soleh dan soleha gitu kan. Sehingga kemudian dia dengan basis itu, dengan dasar itu, dia nanti akan mengimplementasikan dalam tahapan yang lebih lanjut gitu kan. Kalau anak soleh itu pasti dia akan terikat dengan aturan-aturan, dia tidak akan melanggar aturan-aturan kan gitu. Nah, dia akan tunduk kepada aturan. Dia akan kemudian berbakti pada orang tua, dia akan menghormati orang tua, guru itu kan. Dia akan belajar dengan baik karena dia tahu bahwasanya ini sebagai kewajiban dia berwalidain dengan orang tua dan seterusnya kan gitu. Nah, sisi ini itu yang kemudian menjadi pondasi dulu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini pendidikan sekarang kan tidak menciptakan itu. Menciptakan anak-anak yang dalam tanda kutip tadi jadi anak-anak yang soleh dan soleha, punya kepribadian yang Islami. Nah, buktinya apa? Jelas buktinya anak-anak sekarang itu banyak yang tawuran, banyak yang berani pada orang tua, membangkang pada orang tua dan seterusnya. Karena apa? Tadi basis keimanan, basis ketakwanya ini belum terpatri dengan baik. Nah, di sisi ini menjadi PR dan ini nggak terwujud kan, gitu kan. Sehingga kemudian kalau bicara terkait dengan visi pendidikan saat ini, ya yang kurang dan bahkan kemudian tidak ada adalah terciptanya anak didik yang tadi mempunyai kepribadian yang Islam ini. Satu itu. Padahal ini menjadi penting dan menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa kok masih tawuran dan macam-macam? Yeah. Itu sebenarnya masalahnya di sini gitu loh. Masalahnya itu karena tidak terciptanya atau tidak terwujudnya ya anak didik yang punya kepribadian Islam ini gitu. Nah, ini masalahnya. Ketika ini tidak tercipta, ya akan muncul masalah-masalah yang cabangnya gitu. Masalah-masalah cabangnya. Ya, masalah cabangnya apa? Ya tadi tawuran, dia melakukan seks bebas, terus kemudian narkoba dan macam-macam. Itu karena dia kan melanggar aturan Allah itu kan. Nah, melanggar aturan Allah itu karena apa? Ya dia tidak mempunyai kepribadian yang dia punya pola pikir yang Islami, bahwa kalau haram ya haram gitu loh. Kalau halal ya halal, kalau makruh ya makruh. Kalau haram maka sikapnya dia itu dia tidak akan melakukan kan gitu. Nah, di titik ini yang kemudian tidak ada. Satu, jadi visi pendidikan di saat ini yang tidak ada itu adalah satu itu pembentukan kepribadian. Nah, setelah pembentukan kepribadian baru kemudian kita berbicara tentang nilai-nilai sains dan teknologi. Nah, baru masuk ke sana, baru masuk ke sana. Jadi anak didik itu selain dia memang punya kepribadian tinggi, dia juga harus paham terkait dengan sains dan teknologi. Dia harus canggih di matematika, dia harus canggih di fisika, dia harus canggih di kimia dan seterusnya. Nah, kalau itu semua dilandasi dari si ketakwaan, terciptanya sasia, insya Allah dia itu nanti ketika besar itu akan sangat bermanfaat. Visinya akan dia akan menjadi manusia-manusia yang sangat berguna, sebagaimana para imam-imam yang dulu itu kan. Kita lihat misalnya Al-Khawarizmi itu kan, yang dia menemukan angka nol itu kan, ternyata dia tuh hafiz Quran. Dia punya keberkebudayaan yang luar biasa. Nah, tapi dia itu ahli matematika, aljabar itu kan. Dia ahli matematika itu kan, yang kemudian oleh orang-orang barat itu dikatakan sebagai bapaknya matematika itu, termasuk juga Ibnu Sina itu kan, bapaknya kedokteran itu kan. Itu semuanya itu mereka itu walaupun ahli itu, ternyata dia itu ya hafal Quran itu kan, cukup kepribadian luar biasa. Sehingga ini sinergi gitu loh. Jadi dia pinter, ternyata dia juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kehidupan itu kan. Karena memang basisnya dia punya ketakwaan yang luar biasa. Beda dengan sekarang. Dia sekarang itu orang pinter dipakai untuk ngeruk gitu kan, untuk merampok kekayaan negara. Untuk koruptor, untuk mengorupsi, untuk menipu rakyatnya dan macam-macam. Realitasnya bisa kita baca. Orang-orang yang ditangkap KPK, yang kemudian masuk ke penjara, mereka tuh orang-orang pintar semuanya. Enggak ada yang bodoh gitu kan. Gelarnya juga sederet-deret gitu kan. Tapi justru kenapa kok orang pintar justru mereka lah yang perampok negara kita. Nah, kuncinya satu, karena mereka tidak mempunyai keimanan, ketakwaan dan kepribadian yang luar biasa. Nah, sehingga kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan tadi, ya ini masalahnya. Tadi kepribadian ini yang tidak ada dan tidak tersistemik di dalam kurikulum, walhasil bicara tentang tawuran, kenakalan dan macam-macam itu akhirnya menjadi sesuatu yang kayaknya enggak bisa terselesaikan gitu loh. Sesuatu yang kayaknya mustahil untuk diberantas gitu. Iya kan? Sesuatu yang mustahil untuk diberantas. Padahal kita tahu yang tawuran-tawuran itu pasti bukan anak rohis kan gitu. Nah, kan enggak ada kan? Kan enggak ada itu cerita misalnya anak rohis tawuran antara rohis sekolah A dengan rohis sekolah B kan enggak ada. Enggak ada. Gitu kan. Nah, ini realitas terjadi, fakta di lapangan. Nah, baik Pak Ustaz, ke pertanyaan lagi. Akhir-akhir ini Pak Ustaz sudah banyak sekali kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan. Bahkan bukan siswanya yang melakukan, tetapi dari pengajar-pengajarnya itu, dari guru-gurunya itu. Jadi minat orang tua untuk memasukkan anaknya itu ke suatu sekolah jadi kurang terpercaya gitu. Jadi apakah menurut Pak Ustaz itu sekolah yang bagaimana sih yang bisa mendapat mencetak siswa-siswa yang berkepribadian Islam itu, jadi supaya dia itu menjadi anak yang soleh dan bisa memajukan menjadi pemimpin di masa yang akan depan, yang akan datang. Iya. Kalau ditanya sekolah mana itu kan yang dia bagus itu kan, dan nanti bisa memberikan proses sehingga outputnya itu baik gitu. Yeah. Sebenarnya menurut hemat saya bukan sekolah mana itu, tapi justru inilah menjadi tantangan gitu kan, dan ini yang harus diwujudkan oleh pemerintah itu kan, baik pemerintah Kota Bogor maupun pemerintah di atasnya di Indonesia secara sekaligus, yaitu tadi yang seperti saya katakan di awal, bahwa negara itu berkewajiban ya mengadakan sarana prasarana baik dari sisi gedungnya, kurikulumnya, dan buku-buku dan semuanya itu kan, sehingga sekolah ini itu kan, sekolah ini memang semuanya mengarah ke arah sana, mengarah kepada proses terwujudnya anak-anak didik yang baik kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus ada, ini yang harus ada, dan ini harus diciptakan. Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW itu kan melakukan hal itu. Bahkan kalau kemudian kita lihat ya peninggalan-peninggalan kekhilafan yang ada itu, ternyata semua sungguh subhanallah ya. Jadi sekolah-sekolah yang ada, yang saat ini masih ada, misalnya di apa namanya, di Al-Azhar, kemudian di Baghdad itu walaupun sudah dihancurkan oleh pasukan Sekutu itu, ternyata masih ada. Jadi di sekolah-sekolah yang ada itu, yang namanya perpustakaan itu banyak, lengkap gitu kan. Terus kemudian fasilitasnya enak. Jadi kalau perpustakaan di zaman khilafah itu, di situ digambarkan, di situ ada ruang apa namanya, tempat tidurnya, disediakan makan, bahkan kemudian mandi, lengkap gitu loh. Jadi orang masuk ke perpustakaan itu enak, nyaman gitu. Gitu kan, bahkan nggak perlu keluar masuk, cari ini cari itu kan, di situ udah sediakan makan macam-macam itu. Nah kalau seperti itu kan, orang itu kan akhirnya kan semangat tuh belajar gitu kan. Nah udah begitu pun gratis ya kan, di zaman khilafah Harun ar-Rasyid itu bahkan digambarkan semua itu gratis, dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Coba bayangkan kalau misalnya pendidikan itu gratis, kira-kira semangat nggak gitu? Pasti semangat kan gitu kan. Semangat dari si orangnya itu juga semangat untuk kemudian kesana kemari untuk mencari guru-guru yang terbaik kan. Nah, semua terbebas dengan ini. Nah, bukan hanya itu, ternyata juga fasilitasnya bagus sekolah-sekolah itu. Nah, di titik ini inilah menjadi PR gitu loh, menjadi PR yang kemudian harus wajib diadakan oleh negara. Nah ini kan beda, kontras dengan kondisi saat ini gitu kan. Kalau saat ini dikatakan sekolah, ya dulu kita pernah dengar kan, sekolah rintisan bertaraf internasional, RSBI, ternyata gak banyak kan gitu. Terus kemudian sekolah bukan rintisan tapi standar internasional, itu juga gak banyak gitu kan. Artinya apa sebenarnya, kalau diperas gitu kan, diperas di Kota Bogor maupun di Indonesia, lembaga pendidikan yang dia itu memang standar, ya standar, ternyata gak banyak, gak sampai 5%, bahkan mungkin gak ada 1% kan gitu. Nah ini kan menjadi soal kan gitu loh. Jadi pemerintah itu berharap siswa-siswa anak didiknya itu menjadi lulusan terbaik, tapi ternyata dari sisi sarana-prasarana, gedung, sekolah, kurikulum, guru pengajar dan macam-macam, ternyata yang punya standar gak ada 1%. Ini kan ironi gitu loh. Ironi. Nah ini yang kemudian menjadi satu PR yang memang harus diselesaikan. Nah kembali lagi pertanyaan, apakah negara punya uang untuk itu kan, gitu. Nah itu bisa dijawab dengan tadi pernyataan salah satu capres, lawang orang uang kebocorannya 7 triliun udah selesai. Itu baru uang kebocoran, belum nanti dari uang yang dari kontrak karya Freeport, Newmont dan macam-macam, itu banyak sekali gitu. Apabila negara ini tidak kebocoran, mungkin bisa mengatasi masalah pendidikan yang ada sekarang. Menyambung ke politik sekarang, Ustaz. Ada suatu calon presiden gitu kan, dia menawarkan kartu pintar. Nah, sehingga ketika mempunyai kartu pintar itu, yaitu memberikan kemudahan dalam mencari pendidikan atau dalam menuntut ilmu gitu. Nah, apakah bisa terselesaikan dengan solusi itu, Ustaz? Nah, bagaimana? Iya, ini kan memang gini ya. Kalau filosofinya begini, Kartu Indonesia Pintar itu sebenarnya untuk siapa? Nah, gitu kan? Itu. Ternyata memang kan didefinisikan Kartu Indonesia Pintar itu kan untuk kalangan yang nggak mampu kan gitu. Padahal ini yang pertama ini memang bertentangan dengan syariat Islam. Karena apa? Dalam syariat Islam itu hak pendidikan itu bukan hanya untuk orang miskin, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia mau miskin, dia mau kaya, semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Jadi tidak ada pembedaan. Itu satu. Terus yang kedua, realitasnya Kartu Indonesia Pintar itu kan kita kan gak jauh beda dengan adanya BOS itu kan, bantuan operasional sekolah dan macam-macam bantuan-bantuan yang lain. Itu sebenarnya gak jauh beda dengan itu gitu loh. Nah, ternyata realitas di lapangan kan tidak seperti itu gitu kan. Kita masih dapati tadi terkait dengan sarana pendidikan, ternyata antara kota dengan desa jauh, antara Jawa dengan luar Jawa jauh gitu kan. Nah, ini sudah realitas gitu loh. Nah, walhasil ya secara konsepsi nanti ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Belum lagi nanti kalau kita bicara masalah kurikulum tadi. Yeah. Terkait dengan visi mencetak anak-anak yang tadi ya punya kepribadian yang luar biasa, yang dia punya keimanan, ketakwaan yang tangguh itu kan, sehingga ini menjadi mendasari semua pendidikan yang ada. Nah, ini kan jauh gitu loh. Nah, ini kan jauh. Nah, di titik inilah kemudian kalau kemudian saya tegaskan, apakah kemudian program-program seperti itu akan menjadi apa namanya berkontribusi terkait dengan perbaikan di dalam sistem pendidikan yang ada, ya saya katakan jauh dari panggang kan itu. Enggak jelas ininya gitu. Oh, gitu. Bagaimana Pak Ustadz ketika zaman kelapahan waktu dulu gitu dalam mengatasi dunia pendidikan ini? Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, sebenarnya bukan, kita bisa melihat gini ya, sebagaimana kita lihat dari sisi bagaimana Rasul itu kan, Rasul dan para sahabat dan juga nanti di zaman kekhilafahan terkait dengan pendidikan, concern mereka gitu kan. Rasulullah SAW itu kita bisa melihat ya ini menjadi dalil terkait dengan bahwa kemudian pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Itu adalah misalnya Rasul mengambil kebijakan menukar tawanan gitu kan. Nah, jadi ketika perang-perang itu kan Rasul mendapatkan tawanan-tawanan. Nah, tawanan-tawanan ini kemudian dikasih pilihan oleh Rasulullah. Kamu bisa bebas, tapi ketika kamu bisa mengajari anak-anak kami tentang ini. Nah, gitu. Nah, ternyata itu dibebaskan. Jadi apapun yang mau belajar silakan. Ini dengan si ini. Gitu. Nah, terjadilah proses itu dan Rasulullah tidak memilih-milih gitu loh. Oh, anaknya orang kaya, oh anaknya enggak. Tapi semuanya kan itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasul itu concern pendidikan sampai sejauh itu, sampai tukar-menukar tahanan aja untuk dalam rangka untuk pendidikan gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, sebagaimana juga Umar itu kan. Umar bahkan lebih dahsyatnya lagi menggaji pendidik-pendidik yang sangat luar biasa gitu. Gajinya itu kalau dikonversi kurs dengan dinar apa namanya waktu itu berapa ya, itu bisa sampai 30 juta gitu kan. Sehingga benar-benar orang pendidikan itu, pendidik-pendidik dan pengajar-pengajar memang fokus untuk melakukan proses pendidikan itu sendiri. Nah, bukan hanya itu, ternyata juga Umar bin Abdul Aziz menyiapkan tadi sarana-prasarana yang begitu luar biasa hebatnya gitu kan, sehingga kemudian orang-orang yang ingin belajar itu ini. Bahkan kemudian diceritakan ya, di zaman kegelapannya Eropa itu kan, itu kan banyak ya anak-anak muda yang sekolah ya, orang-orang Eropa yang sekolah ke ke mana, ke pusat-pusat pendidikan di zaman kekhilafahan, baik itu di Spanyol maupun di Baghdad dan gitu. Mereka semuanya datang ke pusat-pusat pendidikan gratis. Coba bayangkan, dia bukan warga khilafah, dia datang untuk belajar gratis gitu kan. Bahkan dia juga non muslim ya. Dia non muslim gitu kan. Yeah. Mendapatkan pelayanan yang bersama dengan masyarakat khilafah. Nah, ini menunjukkan mau concern pendidikan Islam itu emang itu diwajibkan dalam sistemik gitu loh. Ya, jadi diatur secara sistem gitu kan, sehingga kemudian pendidikan itu mau benar-benar terwujud dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Syukran Pak Ustadz atas pemaparan tentang topik kali ini. Yuk. Mungkin dapat saya simpulkan yaitu jadi solusinya itu sistem pendidikan Islam yang bisa mengatasi solusi sekarang gitu. Karena di Indonesia itu adalah mayoritasnya penduduknya muslim. Yeah. Maka negara juga harus bisa mengembangkan sistem pendidikan yang kuat sehingga penduduk muslim semakin kuat dalam hal keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ucapkan kepada Ustaz Gus Uwik telah hadir di dalam pembicaraan kali ini. Mudah-mudahan segala apa yang tadi dipaparkan itu menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Saya Irwan dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pendengar radio HT Channel yang dimanapun Anda berada, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk menemani ruang bincang-bincang kita pada kali ini. Buat sahabat aku yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik, saran atau masukan bisa melalui email kami ke dpd2htikotabogor@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut tentang kami silakan kunjungi di website www.hizbuttahrir.or.id dan www.bogormilikallah.com. Tentunya simak terus program Inspirasi Mutiara Islam di waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.